Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladhina istofa. Amma ba'du. Kita masih dalam bab Fadlul ju'i wa khusyunatul aishi wal iktisaru 'alal qalili minal ma'kulati wal mashrubati wal maskunat. Keutamaan kondisi kelaparan dan keutamaan kesederhanaan dalam kehidupan serta tidak berlebihan dalam mengambil kenikmatan baik berupa makanan, minuman maupun tempat tinggal. Imam Nawawi rahimahullah taala beliau berkata, wa an Abdullah bin Amr bin Asi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama wa kana rizquhu kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama, sungguh telah bahagia, telah sukses orang-orang yang mendapatkan hidayah Islam. Wa kana rizquhu kafafan, dan dia mendapatkan rizki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan Allah memberikan kepadanya qanaah terhadap rizki yang Allah telah berikan kepadanya. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis yang berikutnya mirip juga maknanya. Wa an Abi Muhammad Fadalah bin Ubaid Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tuba liman hudiya ilal Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'a. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abu Muhammad Fadalah bin Ubaid Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba, sungguh bahagia, liman hudiya ilal Islam, kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah masuk Islam. Wa kana aishuhu kafafan, dan dia mendapatkan rezeki yang cukup untuk kebutuhan pokoknya. Wa qana'ah, dan dia memiliki sifat qana'ah. Rawahu Tirmidzi, hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan sahih. Dalam hadis ini, dua hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan tentang nikmat kepada seorang hamba ketika hamba tersebut mendapatkan hidayah ke dalam Islam. Orang mendapatkan hidayah masuk ke dalam agama Islam. Dan hidayah masuk ke dalam Islam ini merupakan nikmat yang sangat mahal. Allah tidak memberikan kepada siapa saja. Tidak setiap orang diberikan oleh Allah Ta'ala. Akan tapi Allah Ta'ala akan memberikan hidayah masuk Islam ini kepada orang-orang yang dicintai sama Allah Ta'ala. Oleh karena itu tidak melazimkan setiap orang yang baik pasti dia diberikan hidayah masuk Islam. Ada orang yang baik, tabiatnya luar biasa, amanah, jujur, orangnya baik, suka menyumbang, suka membantu anak yatim, dan yang lainnya. Namun, Allah tidak memberikan hidayah dia masuk Islam. Ada juga orang yang hidup di keluarga atau rumah-rumah ilmu, seperti keluarganya para nabi, keluarganya para ulama, tetapi malah dia sendiri tidak mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena hidayah itu mahal. Hidayah masuk Islam itu mahalnya luar biasa. Allah Ta'ala memberikan hidayah ini kepada orang-orang yang dicintai sama Allah Ta'ala. Oleh karena itu, hidayah ini tidak sembarangan. Tidak setiap orang yang pintar, tidak setiap orang yang hidup di keluarga seorang nabi atau orang ulama, pasti dia mendapatkan hidayah masuk Islam, itu belum tentu. Kenapa? Karena hidayah ini hanya Allah telah berikan kepada orang-orang yang dicintai sama Allah Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, beliau tidak bisa memberikan hidayah masuk Islam kepada orang-orang yang dicintai sama beliau. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki sama Allah Ta'ala. Sehingga hidayah masuk Islam itu merupakan hidayah yang sangat mahal. Akan tetapi kata para ulama, hidayah itu ada dua macam. Hidayah itu ada dua macam. Yang pertama, aslul hidayah. Aslul hidayah, yaitu orang mendapatkan asal hidayah. Pokoknya hidayah. Yaitu ketika orang itu mendapatkan hidayah masuk Islam. Orang ketika mendapatkan hidayah masuk Islam, membaca kalimat syahadat la ilaha illallah, maka dia telah mendapatkan aslul hidayah. Hidayah paling pokok atau paling minim. Hidayah, asal hidayah paling minim. Kemudian yang kedua, hidayah yang kedua adalah al-hidayatul kamilah. Hidayah yang sempurna. Hidayah yang sempurna, yaitu apa? Yaitu ketika orang mendapatkan hidayah, asal hidayah tadi, diberikan hidayah dia untuk masuk Islam. Kemudian Allah Ta'ala mudahkan bagi dia untuk mengokohkan hidayah ini. Seperti diberikan hidayah untuk menuntut ilmu. Duduk di pengajian, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Dibukakan bagi dia amal-amal soleh. Nah, ini baru dinamakan sempurna hidayahnya. Oleh karena itu kalau seandainya ada orang, ada seseorang, dia muslim. Maka kita katakan berarti Anda sudah mendapatkan aslul hidayah. Itu sudah bagus. Namun belum sempurna. Orang beragama Islam belum sempurna sampai dia menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ketika ada orang diberikan hidayah masuk Islam, kemudian dia diberikan kemudahan untuk mempelajari sunnahnya Rasulullah SAW, dan dia diberikan petunjuk untuk mengamalkan sunnahnya beliau, maka kita katakan hidayah baru sempurna. Sehingga sempurnanya hidayah itu ketika dibukakan pintu masuk Islam, setelah itu dia dimudahkan untuk menuntut ilmu agama, mempelajari hadis Rasulullah SAW, kemudian mengamalkan, baru dia akan mendapatkan hidayah yang paling sempurna. Tidak setiap orang yang masuk Islam, yang diberikan hidayah masuk Islam, dia dimudahkan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Terkadang ada orang masuk Islam, tetapi masuk dalam kelompok yang menjalankan perkara-perkara yang baru, kesyirikan dan yang lainnya. Ada orang misalkan dulunya Kristen, mendapatkan hidayah masuk Islam. Tetapi masuk Islam gabung dengan kelompok yang biasa mengamalkan kesyirikan, bid'ah, dan yang lainnya. Maka dia mendapatkan aslul hidayah, tetapi sangat kurang sekali. Belum sempurna. Sampai akhirnya dia dimudahkan sama Allah Ta'ala untuk mempelajari sunnah Rasulullah SAW dan mengamalkannya. Ketika dia masuk Islam, dia dimudahkan bagi dia untuk mempelajari sunnah Rasulullah SAW dan mengamalkannya, maka berarti hidayah bagi dia telah sempurna. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, ketika Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman, yaitu dia diberikan nikmat masuk hidayah, memberikan hidayah dia masuk Islam, itu rupanya belum sempurna. Sampai Allah menyempurnakan hidayah ini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia bagi orang-orang yang beriman. Berarti Orang yang beriman itu sebenarnya sudah mendapatkan karunia besar dari imannya. Namun Allah masih memberikan kepada mereka nikmat yang lebih besar lagi. Nikmat yang bisa menunjang kokohnya keimanan mereka. Apa nikmatnya? Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul. Yatlu alaihim ayatihi. Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Ta'ala. Wa yuzakihim, membersihkan diri mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Wa ingkanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sebelum itu kaum muslimin berada pada kesesatan yang nyata. Jadi orang-orang yang beriman, mereka diberikan hidayah atau diberikan nikmat oleh Allah dengan nikmat yang lebih besar lagi, yaitu dengan diutusnya kepada mereka seorang rasul. Jadi kita katakan, seseorang yang diberikan jalan masuk Islam, kita katakan dia telah mendapatkan hidayah. Namun belum sempurna sampai dia menjalankan dan mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Ketika dia mengikuti sunnah beliau, maka baru dia mendapatkan hidayah yang paling sempurna. Maka Rasulullah SAW di sini mengatakan, tuba liman hudiya ilal Islam. Kabar gembira, kebahagiaan bagi orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala untuk masuk dalam Islam. Dan kalimat tuba di sini, tuba itu diambil dari kalimat tayyib, yaitu sangat indah dan sangat bagus. Akan tetapi Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat yang sahih menafsirkan kalimat tuba itu dengan syajaratun fil jannah. Tuba. Tuba itu nama sebuah pohon di surga. Yaitu nanti ada pohon di surga yang disediakan bagi orang ini. Yaitu tuba liman hudiya ilal Islam. Sungguh ada pohon di surga namanya tuba, disediakan bagi orang-orang yang diberikan hidayah masuk dalam Islam. Wa kana aishuhu kafafan. Yang pertama, orang itu diberikan masuk Islam, diberikan hidayah masuk Islam. Yang kedua, dan Allah telah memberikan rezeki kepadanya dengan rezeki yang cukup untuk kebutuhan pokoknya. Dan ini menunjukkan bahwasanya ketika ada orang muslim kemudian diberikan kebutuhan pokok sama Allah Ta'ala, itu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Namun, kehidupan seperti ini, yaitu kehidupan mendapatkan kenikmatan berupa rezeki yang cukup sesuai dengan kebutuhan pokoknya, ini tidak akan bisa seperti ini kecuali menjalankan yang ketiga. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tuba liman hudiya ilal Islam. Bahagia bagi orang-orang yang diberikan hidayah masuk Islam. Wa kana aishuhu kafafan, dan dia mendapatkan rizki dunia dengan rizki yang cukup untuk kebutuhan pokoknya. Wa qona'ah, dan dia memiliki sifat qona'ah. Sehingga tidak mungkin orang itu bisa menikmati kehidupan yang sederhana kalau dia tidak memiliki qona'ah. Qona'ah inilah yang bisa mengantarkan manusia untuk merasakan nikmatnya rizki dari Allah Ta'ala. Orang diberikan rizki sama Allah Ta'ala cukup. Punya rumah. Demikian juga yang walaupun sederhana. Walaupun sederhana masih bisa makan dia dan keluarganya. Ketika orang itu memiliki qona'ah, baru dia akan merasakan nikmatnya dan manisnya. Tetapi kalau ada orang tidak punya sifat qona'ah, tidak akan bisa dia merasakan manisnya rizki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Kalau orang gak punya qona'ah, rasanya kurang, kurang, kurang, dan kurang. Tidak akan dia merasa puas dengan rezeki yang Allah telah berikan. Allah memberikan berapa saja, tidak pernah dia merasa puas. Dia merasanya kurang, rasanya kurang, dan kurang. Kenapa? Karena dia tidak memiliki sifat qona'ah. Kalau orang punya qona'ah, seseorang memiliki sifat qona'ah, maka dia akan merasakan manisnya rezeki yang Allah telah berikan kepadanya. Kenapa? Karena manisnya rizki itu bukan dilihat dari banyaknya. Bukan dilihat dari enaknya. Tetapi dilihat dari hati kita ketika merasakan. Ada suatu benda. Yang mana benda ini, bagi orang-orang yang kaya, enggak ada harganya. Tidak memuaskan sama sekali. Dan tidak enak bagi mereka. Namun bagi orang-orang yang kona'ah, luar biasa rasanya. Terkadang satu benda, bendanya sama. Satu, sama. Tetapi orang yang merasakan berbeda-beda. Ada yang merasakan enak, ada yang puas dengan benda itu, ada yang tidak. Apa yang membedakan? Yang membedakan hati masing-masing. Yang membedakan hati masing-masing. Bendanya sama, tetapi orangnya bermacam-macam cara merasakan. Kenapa? Karena setiap hati punya kecondongan masing-masing. Ketika ada orang, hatinya dipenuhi rasa kona'ah, menerima apa adanya dari Allah Ta'ala, niscaya, rizki apa saja yang Allah telah berikan kepada dia, berapapun jumlahnya, dia akan merasakan manisnya. Dia akan merasakan puasnya dengan rizki tersebut. Akan tapi, jika orang tidak punya sifat kona'ah, rasanya kurang dan kurang dan kurang, maka dia tidak mungkin merasakan enaknya rasa dunia. Dan nanti insya Allah penulis, yaitu Imam Nawawi, beliau akan menyebutkan nanti bab khusus dalam masalah ini, yaitu masalah kona'ah. Hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layali al-mutatabi'ata tawiyan. Wa ahluhu la yajiduna asya'an. Wa kana aktsaru khubzihim khubz asy-sya'iri. Rawahu Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun sahih. Dan kalau kita bicara masalah qanaah, orang yang paling qanaah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikmati kehidupan sederhana, beliau menikmatinya. Kenapa? Karena hati beliau. Terkadang ada orang enggak bisa hidup seperti ini. Ada orang enggak bisa hidup dengan cara model seperti modelnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang merasakan enaknya kehidupan itu ketika orang itu punya qanaah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau qanaahnya sangat tinggi, maka apa saja yang beliau jalankan semuanya nikmat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layalil mutatabi'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau terkadang bermalam, yaitu masuk di malam hari, dalam beberapa malam tawiyan, dalam kondisi perutnya kosong. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering sekali bermalam atau masuk waktu malam hari, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari perutnya kosong. Wa ahluhu la yajiduna asya'an. Kenapa? Karena keluarganya beliau tidak mendapatkan makan malam. Yaitu mereka tidak punya makan malam sama sekali. Wa kana aktsaru khubzihim khubz asy-sya'ir. Dan kebanyakan makanan yang dimakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu roti itu terbuat dari gandum. Itu kalau ada, kalau tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makannya kurma dengan air. Kalau tidak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak makan di malam harinya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dalam hadis ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kehidupannya sangat sederhana. Kita itu kalau membaca kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkadang kasihan. Terkadang kasihan sekali, kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu? Kalau kita menjalankan, kita enggak akan bisa. Kalau kita pengin meniru sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam qanaahnya beliau, maka kita enggak akan bisa. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika hidupnya seperti itu memang pilihan beliau. Dan itu memang kenikmatan yang beliau rasakan dalam hati beliau. Sehingga tidak setiap perkara orang itu bisa merasakan kenikmatan. Ada orang yang bisa merasakan kenikmatan, ada yang tidak bisa. Seperti kehidupan seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehidupannya sederhana, kalau beliau menikmati. Sangat menikmati sekali kehidupan seperti ini. Kalau kita tidak bisa menikmati seperti ini. Kenapa? Karena semuanya yang berbeda, yang membedakan adalah hati kita masing-masing. Dan kalau kita perhatikan juga, istri-istri Rasulullah SAW itu memang istri-istri pilihan. Berbeda dengan istri kaum muslimin yang lainnya. Kenapa? Karena biasanya itu derajat keutamaan istri itu seperti dengan suaminya. Kalau seandainya ada orang, ada seseorang laki-laki, dia ingin mencari seorang wanita yang soleh, maka tidak usah pusing-pusing mencarinya. Rubah dirinya sendiri dulu menjadi orang soleh, otomatis nanti jodohnya orang soleh. Sehingga secara otomatis, kenapa? Karena tabiat istri dan suami itu mesti sama. Oleh karena itu Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, At-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Kata Allah Ta'ala, laki-laki yang baik, itu mesti disediakan bagi wanita yang baik. Dan wanita-wanita yang soleh, mesti dia akan mendapatkan suami-suami yang soleh. Demikian juga Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik wa hurrima dhalika alal mu'minin. Wanita-wanita pezina, tidak ada yang menikahinya kecuali laki-laki pezina yang sama juga, atau laki-laki yang musyrik. Wanita ini diharamkan bagi orang-orang yang mukmin. Itu wanita pezina, itu tidak mungkin menikahinya orang mukmin. Oleh karena itu berarti biasanya tabiat suami dan istri itu sama. Tabiat suami dan istri itu sama. Terkadang kalau suaminya itu sukanya dusta, berarti istrinya juga sama. Suaminya itu pelit, berarti istrinya juga sama biasanya. Kalau suaminya itu rajin beribadah, biasanya istrinya juga sama. Biasanya tabiat suami istri itu sama. Oleh karena itu kenapa? Karena memang istri itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya laki-laki, sehingga memiliki tabiat yang sama. Maka itu ketika Rasulullah SAW itu tabiatnya qanaah dan beliau hidup dalam kondisi sederhana, maka istrinya pun siap. Dan istrinya enggak minta banyak-banyak sama Rasulullah SAW, mereka sudah siap juga. Kenapa? Karena tabiat mereka memang istri-istri pilihan yang dipilih sama Allah Ta'ala, wanita yang paling baik yang disediakan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW itu menikahi istri-istri beliau, maka istrinya itu sudah siap. Harus menjalankan kondisi yang paling pahit. Sampai Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhan Nabi, kul li azwajika, in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha, fata'alaina, umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, yaitu wahai Rasulullah SAW, katakan kepada istri-istri kamu, satu persatu panggil mereka, tanya kepada mereka, kamu menikah dengan Rasulullah SAW itu apa yang kamu cari? Kalau kamu ingin mencari dunia, Allah akan memberikan kepada kalian kenikmatan dunia yang melimpah, tetapi tidak mendapatkan kenikmatan akhiratnya. Itu ditawarkan, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wa darul akhirata. Katakan juga kepada mereka, jika seandainya kalian, wahai istri-istriku, menikah dengan Rasulullah SAW itu niatnya mencari keridhaan Allah dan mencari surga, maka Allah akan menyediakan bagi mereka, bagi kalian, istri-istri Rasulullah SAW itu, kenikmatan dan pahala yang berlipat-lipat, lebih daripada manusia yang lainnya. Akhirnya ketika diperintahkan seperti ini, Rasulullah SAW manggil satu persatu istrinya. Aisyah dipanggil, wahai Aisyah, kamu nikah dengan saya itu apa tujuan kamu? Kamu cari dunia? Kalau cari dunia, Allah akan ngasih kamu ke dunia. Atau kamu mencari ridho Allah Ta'ala, demikian juga surga. Maka dia mengatakan, Ya Rasulullah, saya menikah dengan engkau, saya mencari ridho Allah Ta'ala, demikian juga pengen bersama dengan engkau, demikian juga saya pengen mencari surga. Kata Rasulullah, jangan dijawab sekarang. Jangan dijawab sekarang, kamu pulang dulu kepada orang tua kamu, rapatkan dulu dengan keluarga kamu. Kenapa kamu itu menikah dengan saya? Akhirnya dia mengatakan, Ya Rasulullah, saya enggak butuh masukan dari keluarga saya. Saya nikah dengan engkau, yang saya cari adalah ridho Allah Ta'ala. Berarti berat. Memang menjadi istri Rasulullah SAW itu enggak sembarangan. Jangan sampai kita berkeyakinan istrinya Rasulullah SAW itu enak. Istrinya Nabi, sehingga keluarganya nyaman, keluarganya enak, keluarganya ini, tidak. Bahkan keluarganya Rasulullah SAW itu ujiannya lebih daripada kita semuanya. Rasulullah SAW terkadang beliau, bahkan subhanallah, Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau tidak mewariskan sama sekali. Jika wanita-wanita istri-istri Rasulullah SAW keimanannya enggak kokoh, enggak akan bisa mereka hidup seperti ini. Rasulullah SAW itu bersabda, Nahnul Anbiya, Lam Nuwarif, kami para nabi dan rasul, kalau meninggal dunia, kami tidak mewariskan harta kepada keluarga kami. Ma taroknahu sodakoh. Apa yang kami tinggalkan setelah kami meninggal dunia, langsung menjadi sodakoh di jalan Allah Ta'ala. Gak sembarangan, berarti keluarganya Rasulullah SAW luar biasa beratnya. Rasulullah meninggal dunia, tidak ada warisan sama sekali. Rasul ketika masih hidup, kehidupannya sangat sederhana. Bahkan terkadang kata Aisyah, kami terkadang melihat salafu hilalin. Kami istri-istri Rasulullah SAW itu terkadang melihat 3 bulan sabit. Berarti 2 bulan. Dan rumah kami enggak ada bahan makan. Api juga enggak pernah dinyalakan. Kenapa? Karena makanan kami cuma korma dan air putih saja. Berarti kondisinya sangat berat, luar biasa. Demikian juga Fatimah, putrinya Rasulullah SAW. Fatimah itu saking miskinnya, beliau itu sampai bekerja. Yaitu terkadang ngambil gantung, kemudian ditumbuk. Dengan tangannya sendiri sampai ngapal. Tangannya Fatimah itu ngapal. Ketika Rasulullah SAW sudah jaya, banyak budak-budak yang dibawa masuk dalam dunia Islam, Fatimah ini datang kepada Rasulullah SAW minta budak. Mengatakan, ya Rasulullah, saya capek setiap harinya. Yaitu untuk membuat makanan, ngurus rumah, ngurus anak, luar biasa capeknya. Maka saya minta budak untuk membantu pekerjaan saya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Fatimah, apakah kamu gak tahu bahwasanya budak-budak yang datang ke negeri Islam, itu bukan budak saya. Itu milik kaum muslimin, bukan milik saya. Maka kayak kita sebagai keluarganya Rasulullah SAW gak layak untuk mengambil hartanya kaum muslimin. Setelah itu Fatimah pulang, gak mendapatkan tujuannya, yaitu mendapatkan budak, sampai sedih luar biasa Fatimah ini. Akhirnya malam hari, Rasulullah SAW mendapatkan perasaan gak enak. Yaitu dalam keluarganya Rasulullah, yaitu Fatimah ini. Maka di malam hari datanglah Rasulullah SAW ke rumahnya Fatimah. Diketuk pintunya sama Rasulullah SAW, mengatakan, wahai Fatimah, apakah kamu sedih ketika saya tidak memenuhi permintaan kamu? Maka Fatimah mengatakan, ya saya sedih. Demikian juga semuanya sedih di sini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, maukah kamu saya tunjukkan satu amal lebih bagus daripada budak yang kamu inginkan? Setelah itu baru diajarkan sama Rasulullah SAW zikir. Setelah itu Rasulullah SAW dalam sebagian riwayat, beliau memanggil Ali bin Abi Thalib, cucunya dipanggil semuanya. Jadi ada Fatimah, ada Ali bin Abi Thalib, ada cucunya, dirangkul sama Rasulullah SAW dalam satu selimut. Rasulullah SAW menutup mereka semuanya dengan kainnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan satu keluarga ini. Didoakan sama Rasulullah SAW. Bukan berarti putrinya Rasulullah SAW itu serba enak, serba mewah, dan yang lainnya tidak. Sehingga keluarganya Rasulullah SAW itu memang keluarga pilihan. Mereka hidup bersama Rasulullah SAW, berarti mereka harus siap untuk mendapatkan ujian kehidupan dunia, karena yang mereka kejar bukan dunia. Yang mereka kejar adalah akhiratnya dan masuk surga, demikian juga mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wasahbihi ajma'in.